Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. A'adani Allahu iyyakum minnar. Indana hadis Ibn Abbas radhiyallahu an man hafdhal hadis falyaqra. Ayat talabah rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Masih berbicara tentang adab-adab makan. Khalifin rahmakum. Di antara adab yang sudah kita sebutkan, yang pertama adalah tasmiyah, mengucapkan basmalah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan yang ada di hadapan kita ketika kita barakallahu fikum makan berjamaah. Khalifin rahmakumullah, dan tidak mengapa kalau kita, kalau makanannya na'amarakullahu fikum bervariasi, bisa mengambil walaupun di hadapan teman kita. Khalifin rahmakumullah. Kemudian termasuk hikmah makan dari apa yang ada di hadapan kita na'amarakullahu fikum adalah nam, yaitu keberkahan yang terus ada pada makanan tersebut. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beritakan bahwasanya keberkahan itu nam turun di tengah-tengah makanan. Khalifin rahmakumullah barakallahu fikum, sehingga diambil mulai dari pinggir sampai ke tengah. Ya, hikmahnya agar keberkahan itu terus ada pada makanan tersebut. Maka termasuk adab ya dalam ya adab makan adalah namarakallahu, apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu adamu ya. Adamu na'amarakallahu fikum tidak mencela makanan. Khalifin rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Baik makanannya maupun orangnya, orang yang membuatnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan dua-duanya, tidak melakukan pencelaan terhadap makanan ya. Ini na'amarakallahu fikum kurang asin ya, ini makannya hambar, ini makannya tawar misalnya ya. Na'amarakallahu fikum, enggak seperti itu ya. Itu terkait dengan makanannya. Juga tidak mencela orangnya, ini termasuk na'amarakallahu fikum. Sopo sing masak iki ya, masak kok kayak ngene wes gak pecus blas ya. Nah, ya mencela orangnya na'amarakallahu fikum yang mas. Nah, termasuk adab tidak melakukan hal itu. Ya khalifin rahmakumullah. Mu'alif menyebutkan tentang hal ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tapi alaihi salatu wasallam tidak pernah sama sekali mencelah satu makanan pun. Iya. Khalifat nama kumuh. Entah makanan siap, ya, seperti buah-buahan sudah siap dimakan itu yang awal, atau makanan yang disajikan, ya, enggak dicela sama sekali, ya, misalnya dapatin amarakallahu fikum, ya, makanan amarakallahu buah misalnya, modelnya bagus, amarakallahu bagus, lihat tuh masuk langsung. Langsung kesesem gitu ya. Nah, warakulah ini makanan pasti enak ya. Ketika dimakan, lu lain dari ekspektasi. Nah, warakulah ternyata enggak sebagaimana apa kelihatannya kan itu ya. Kalau seperti antum kalau pernah nah warakulah melihat ya jambu air nih, jambu air jenis dalhari ya. Itu kalau sampean kalau sudah tua ya. Buat itu kan warnanya itu merah hitam-hitaman gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ketika orang baru lihat saja nawarakallahu, wah ini pasti enak. Ini pasti enak. Gitu ya. Habis itu antum makan, antum ambil gitu. Nawarakallahu antum makan. Insya Allah ya akan kesannya akan lain dari penampilannya. Ya seperti itu ya. Nah, seperti itu biasanya memicu untuk mencela makanan soal jambu opoi kan itu yang orang tua jambu opoi. Nah, tapi alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukan hal itu. Ya kalau fitnah marhamakumu diceritakan sama Abu Hurairah, ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tapi alaihi salatu wasallam tidak mencela makanan sama sekali. Wa kana idza staha, dan adalah Nabi alaihi salam ketika dia berselera dengan sebuah makanan, ngam idza staha syai'an akala, dia akan makannya. Naam barakallahu. Wa in karihahu, kalau tidak berselera nyeh taroka, nyeh beliau akan meninggalkannya. Enggak ada ngomong macam-macam gitu ya. Naam barakallahu. Nyeh tidak pakai komentar macam-macam gitu. Nah, tinggalkan itu. Ini adab yang di Namaraklawi yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika kita menghadapi yang demikian. Namaraklawi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini Namaraklawi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencela sama sekali makanan maupun yang membuat makanan. Enggak pernah. Namaraklawi. Nih, baik makanannya ini kurang asin, ini kurang manis, ini kurang, ini hambar, enggak. Recipe. Wah, enak. Makan beliau namarakallahu. Nih. Ya kalau diberi hukum, recipe. Loh, kok hambar? Enggak pakai namarakallahu fikum, komentar macam tinggalkan. Gitu saja namarakallahu. Enggak pakai dikomentari macam-macam. Tidak pada makanannya, tidak pula pada apa? Pada orang yang bikinnya. Nah, di sini khalifat nama kumoh, kemudian muncul, ya, muncul dua masalah. Yang pertama, masalah yang pertama adalah na'am barakallahu fikum, mencela makanannya. Kalau ini sifatnya na'am barakallahu. Yang kedua, hukum mencela orang yang buat makanan. Ya, ya khalifat nama kumoh, na'am barakallahu fikum. Mungkin ditambahin satu lagi na'am barakallahu fikum. Ya. Satu masalah lagi namarakum, yaitu namarakallahu fikum, ya, hukum orang yang enggak suka dengan makanan. Saya dia ngomong saya enggak suka dengan makanan itu, boleh enggak? Ya, berarti ada tiga ya namarakallahu. Kalau fitnah makmu, yang pertama mencela makanan, ya, makanan entah itu nasi kebuli misalnya namarakallahu fikum. Misalnya kurang asin atau kurang daging, kurang ini. Nah, warakallahu fikum, maka Nabi SAW mencontohkan tidak mencela sama sekali sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ab Rasulullah SAW to'aman qot makanannya. Ya, kalau ibn Ahmad enggak dicela sama sekali. Beliau enggak mencela. Nah, barakallahu. Khalifatullah marhumakum syal barakallahu. Nah. Sedangkan yang kedua nah barakallahu fikum, ya, mencela sani ut'am. Ya, mencela sani ut'am. Atau mengkritiki ya nah barakallahu. Ya, dia bilang misalnya kepada istrinya yang ini makannya kurang asin. Yang ini makannya kurang manis. Istriku, ini makannya kurang hambar. Kayaknya kurang bumbu ini deh gitu. Gimana? Apakah semacam ini juga masuk dalam bab ini? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak masuk. Tidak masuk. Beda posisinya dengan apa? Dengan engkau mencela makanan, dengan na'amarakallahu fikum menyanggah pembuat makanan dengan menyebutkan aib dari makanan yang ia buat. Hadirin hukumusyan barakallahu. Maka untuk yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih enggak masalah. Na'amarakallahu fikum. Ngerti ya? Hadirin rahimakumusyan barakallahu fikum, tinggal masalah yang ketiga. Na'amarakallahu fikum, yaitu terkait dengan na'amarakallahu fikum mengatakan saya enggak suka makanan itu. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu faedah. Antum bisa lihat di itu di kitab Fathul Jalal wal Ikram, faedah terakhir dari hadis ini yang disebutkan oleh beliau, beliau mengatakan wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadis adalah annahu la haraja an tudhafal karahata ila ta'am. Ya, bahwasanya enggak mengapa menyandarkan kebencian pada makanan. Jadi saya enggak suka makanan itu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah wa jazakumullah barakallahu fikum. Nah, entah karena enggak familiar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditawari untuk makan daging dhab. Beliau enggak itu. Kenapa? Enggak biasa. Na'amarakallahu fikum. Ikhwalifidna hamakum khutiyah di suki dhab na'amarakallahu fikum. Beliau enggak makan. Ikhwalifidna hamakum syalil barakallahu. Kan gitu ya? Enggak biasa. Ikhwalifidna hamakum syami'an wa barakallahu fikum. Nah, kata beliau, watakul ana akraw hadan naw' minat'am. Dia mengatakan saya enggak suka makanan jenis ini. Nah, orang kalau saya enggak suka makanan jenis ini. Maka kata beliau la haraj, tidak mengapa. Amarakallahu. La yu'addu hadza imtihanan lin ni'mati aw istikbaran anha. Yang semacam ini tidak dianggap bentuk penghinaan terhadap makanan tersebut atau bentuk tindakan sombong. Menyombongkan diri dengan makanan tersebut enggak dianggap. Lihat hadis berdasarkan hadis ini. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menjelaskan inkarihahu. Dengan lafaz inkarihahu. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan makanan tersebut. Na'amarakallahu fikum. Fa inna rawi fa ima anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kariha. Na'amarakallahu fikum. Dikarenakan ar-rawi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memahami bahwa Rasul alaihi wasallam itu enggak suka gitu. Na'amarakallahu fikum. Ketika beliau enggak suka, langsung na'amarakallahu fikum beliau tunjukkan dengan tindakan berupa meninggalkan makan, tidak makannya. Berarti sudah ada ancar-ancar. Ketika Rasul kok enggak makan berarti Rasul enggak suka. Iya. Ya falifitnah makumusyan barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika ada teman antum, ya, nah barakallahu, atau mungkin anak antum, atau mungkin adik antum, ayo jong makan jong, saya enggak suka. Enggak mau makan ini. Saya enggak suka makanan ini. Enggak boleh kita celah. Enggak apa-apa, nah barakallahu fikum. Lu sampean maunya apa, cung? Kan gitu. Mau apa gitu? Saya mau chicken misalnya. Ya sudah, Amr tinggal belikan chicken, kasihkan sama dia makan kan gitu. Nah barakallahu fikum. Terus emangnya kamu berikan sama dia apa? Tempe. Oh, barang tempe, enggak suka sama tempe, nah barakallahu fikum. Enggak tahu kalau tempe itu giginya banyak kan gitu ya. Nah barakallahu fikum. Ya khalifit rahmanallahu makum. Tiap hari kasih makan telur terus nih. Padahal tadinya suka namor. Kemudian suatu ketika dia bilang, "Nam, aduh, saya enggak suka makanan ini." Ya karena mungkin sudah apa sudah jelek lah. Namor klawik sudah mampeh istilahnya. Ya. Sudah waleh istilahnya namor klawik. Kalau itu namku kasih makan itu terus namor bosan lah. Mau kita aja kalau dikasihkan terus-terusan dengan jenis makanan tertentu aja enggak apa. Enggak bisa konsisten kesukaannya itu ya. Namor klawik. Meskipun sate tiap hari, kalau tiap hari makan itu terus bisa kemudian punya kesimpulan tadi, wah saya nggak suka makanan ini. Karena sudah apa? Sudah waleh, sudah jelehin amarokloh, sudah kadang-kadang berubah seleranya kan gitu ya. Maka semacam itu ya kalau dipitulah makmum tidak dijelah. Cuman adabnya, adabnya kalau misalnya kita nggak suka dengan sebuah makanan, nggak usah pakai. Dicelah makan apa ini? Jangan. Itu yang menyelisih dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Cukup tinggalkan. Kholas berarti na'am barakallahu fikum. Memang dia enggak suka. Ya, enggak pakai ngomong-ngomong. Gitu ya. Jadi khalifatullah makmum sekali lagi. Hadis ini dan hadis-hadis na'am barakallahu fikum. Sebelumnya. Menjelaskan kepada kita tentang adab-adab makan. Dan masih ada beberapa adab yang lain yang akan disebutkan dalam bab ini. Di antaranya barakallahu fikum meniup makanan. Bolehkah meniup makanan? Nantikan penjelasannya pada waktu yang akan datang. Gitu ya. Karena sudah niku apa? Aduh, kecil sekali ya. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Barakallahu fikum. Hampir setengah jam lebih terlambat. Iya. Nah, yang kali ini konteksnya Rasulullah SAW merintahkan agar Umar ibnu Abi Salamah makan wakul mimma yalik itu ketika mereka makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng karena memang di situ ada unsur adab terhadap yang lainnya. Ada unsur nak menghormati yang lainnya. Kalau sampai makanannya ngamur kerayahan gitu ya, sawangannya piye kan? Terus bagaimana? Yang ditanyakan adalah bagaimana kalau makan sendirian? Apakah juga ngamur berlaku itu? Ya kalau dibilanglah marhamakumah, wallah alam bisab, akhirnya boleh-boleh saja. Nah, mau makan mulai dari sini tak masalah. Ngamur, wallah alam bisab. Kalau konteksnya, beliau mengatakan kepada Umar ibnu Abi Salamah itu ngamur kalau fikum. Pas dalam kondisi makan bareng-bareng. Kemudian Umar Ibnu Abi Salamah makan dengan apa? Dengan sembarangan gitu ya. Tangannya ke sana kemari, maka ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar makan apa yang ada di hadapannya. Wallahu alam bisa. Jadi pertanyaannya apakah ketika kita makan sendiri juga makan dari pinggir. Nah, jawabannya seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.